Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah ma'ba'ad. Masih dalam fasal jarimatuz zina, qala wa'allaqa subhanahu falahal abdi. Yang terakhir, Allah mengaitkan, artinya menjadikan keberuntungan seorang hamba itu bergantung kepada hifdhi farjihi minhu. Allaqa subhanahu falahal abdi ala hifdhi farjihi minhu, falasabila ilal falahi bidunih. Tidak ada jalan untuk dia menjadi orang yang beruntung kecuali dengan perkara tersebut. Nah, ini dengan menjaga farjinya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Kalau disebutkan oleh beliau dalam paragraf ini bahwa fala sabila ilal falahi biduni, termasuk yang lain-lainnya, tidak beruntung dia kalau dia tidak khusyuk di dalam salatnya, tidak beruntung dia kalau dia tidak jauh dari lagun, tidak berpaling dari lagun, hal-hal yang sia-sia main-main, dan tidak beruntung dia kalau dia tidak menunaikan zakatnya, dan seterusnya. Nah, terkait satu rangkaian, Allah menyebutkan keberuntungan orang-orang yang beriman itu dengan kriteria mulai dari yang paling utama dan seterusnya. Wa hadza yatadammanu thalathata umur. Hal ini mengandung tiga perkara. Anna, ada tiga hal disebutkan di sini terkait dengan hifdzul furuj. Anna man lam yahfadz farjahu lam yakun minal muflihin. Itu satu. Termasuk juga yang lain. Anna man lam yakhsha fi salatihi lam yakun minal muflihin. Anna man lam yu'rid anil lagwi lam yakun minal muflihin. Dan seterusnya. Termasuk. Nah, tapi dalam hal ini, dalam bab ini terkait dengan fardhul farj. Wa annahum minal malumin. Yang kedua, wa minal adin. Fafatahu al-falah wa istahaqqa ismal udwan wa waqa'a fil lawm. Jadi jika dia tidak menjaga farjinya, termasuk orang yang tidak beruntung, termasuk orang yang malumin, tercela. Wa minal adil. Nah, ini terkait dengan hifdzul furuj. Kalau yang ini terkait dengan keberuntungan, semua man lam yakhsha tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak termasuk orang yang beruntung. Orang yang tidak mu'rid dari lagwi, tidak termasuk orang yang beruntung. Orang yang tidak mau berzakat, tidak termasuk orang yang beruntung. Sampai ke bawah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladhinahum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un, walladhinahum ala salawatihim yuhafidhun. Orang yang tidak menjaga sholatnya, berarti dia tidak beruntung. Kalau tidak beruntung berarti rugi. Rugi itu ada rugi mutlak, sempurna, total. Ada yang nisbi. Artinya, nah, rugi pada sebagian hal. Nah, apapun juga, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Qala fafatahul falah, hilang darinya, atau wa minal adin, termasuk orang yang melampaui batas. Fatahul falah, luput darinya keberuntungan. Wastahaqqat mal'udwan, dia berhak untuk mendapatkan permusuhan, ini dikatakan permusuhan, melakukan pelanggaran batas, melampaui batas. Wa waqa'a fil laum, masuk dalam celaan, jadi orang yang tercela. Fa muqasatu 'alami syahwah wa mu'anatuha aisar min ba'di dzalik. Merasakan pahitnya, pedihnya, artinya mau berusaha untuk menahan pedihnya syahwat dan menekannya itu lebih mudah dari sebagian yang lainnya. Ini artinya apa? Ya seperti ringkasnya kata-kata para tabib, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Sakitnya menahan diri dari syahwat, artinya sabarnya seseorang itu untuk menahan diri dari sakitnya akibat syahwat itu lebih baik daripada, lebih ringan daripada dia merasakan pedihnya akibat syahwat itu sendiri. Dan melampiaskannya akhirnya apa? Mendapatkan penderitaan, kesengsaraan, adab. ونظير هذا أنه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على السراء ولا ضراء بل إذا مسه الخير منع وبخل وإذا مسه الشر جزع إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نسبانding dengan, artinya seperti ayat surat Al-Mu'minun juga disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Nah, Allah mencela, disebutkan tentang celaan, tentang terhadap manusia. Bahwa nadhiru hadha annahu subhanahu zammal insan. Bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan penuh keluh kesah, mudah sambat, tidak sabar dia terhadap kemudahan, kesenangan, tidak sabar pula terhadap perkara-perkara yang menyusahkan. Bahkan ketika dia mendapatkan kebaikan, dia suka menahan-nahan, bakhil, kikir, enggan untuk melepaskan, membelanjakan apa yang dia rasakan, kesenangan yang dia rasakan. Apakah baik terbaik kesehatannya, waktu, cerdasannya. Nah, wa idza massahu syarr jazaa. Dan kalau dia disentuh oleh kejelekan, keluh kesah, mengaduh, mudah dia merasa putus asa. Illa, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah setelah itu dari kalangan orang-orang yang selamat dari makhluknya, seperti diantaranya adalah ini. Qala fa amara Allah ta'ala nabiyahu an ya'mura al-mu'minina bi ghaddi absarihim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mereka itu apa? Memerintahkan menundukkan pandangan, tidak melepaskan pandangan mata mereka. Tidak bisa ditundukkan, palingkan, pejam. Masih menundukkan kepala, masih kelihatan, sudah tinggal. Nah, meram. Wahifdi furujim, dan menjaga farji mereka. Wa an yu'limahum annahum musyahidun li'amalihim, dan supaya mereka enam beliau menyampaikan kepada mereka, kepada kaum mukminin, bahwa Allah menyaksikan, melihat semua perbuatan mereka, muttali'un 'alaiha, dan mengetahuinya, mengawasinya. Sebagaimana dalam ayat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ini walaupun mungkin sudah berpaling melihat ke yang lain misalnya, tapi matanya melirik. Orang lain enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah melihat. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Walamma kana mabda'u dzalika min qibalil basar. Nah, ketika pangkal itu semua, artinya terjerumusnya yang seseorang itu dalam perbuatan zina, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, ya sudah kemudian artinya mulai dari lepasnya pandangan mata, ya, nanti disebutkan juga oleh beliau. Nah, bahwa itu merupakan sahmun min siham iblis, anak panah yang dilepaskan oleh iblis. Nah, orang yang terbiasa melepaskan pandangan matanya, itu dia tidak bisa, artinya penasaran dengan yang lain, tidak meraih apa yang tidak membuat puas apa yang terlihat, dan penasaran dengan yang lain, terbayang-bayang bahwa mimpi, masuk ke dalam mimpi. Na'udzubillah. Ya, nah kalau misalnya sampai nanti akan berlanjut terbayang-bayang, kemudian jadi pikiran, akhirnya kemudian jadi niat. Niat ada dorongan, jadi tekad. Tekad akhirnya apa? Berbuat. yusaddiquhu farjuhu au yukadzibuhu. Nanti akan dibuktikan oleh dia melakukannya atau tidak. Walamma kana mabda'u dzalika min qibali al-basar ju'ila al-amru bi ghadbihi muqaddaman 'ala hifdz al-farj. Ketika mabda' awal dari perbuatan tersebut, jatuhnya dalam perbuatan zina ini adalah dari pandangan mata. Maka dijadikan perintah untuk menundukkannya, memeramkannya, memalingkannya. Muqaddaman, didahulukan dari menjaga farj. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ini dalam Al-Qur'an. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin, kepada orang yang beriman. Itu kalau orang yang beriman, dia akan memperhatikan. Nah, perintah yang akan dia jalankan, larangan akan dia jauhi. Yaghuddu, kalimatnya seperti berita. Nah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ini supaya kata benar, jadi sisi balagh kata mereka, kalimat yang sebetulnya itu merupakan perintah. Ya, artinya dia apa? Merupakan perintah tapi dalam bentuk berita. Ya, supaya mereka, nah tidak seraha dengan if'al, udud basarak misalnya, itu untuk menekankan betapa pentingnya perintah tersebut. Nah, itu semua disebutkan di dalam apa namanya kalimat-kalimat yang lain yang misalnya itulah adalah berita, tapi maknanya adalah perintah. Apalagi di sini jelas juga apa namanya dengan si majzum di situ untuk menekankan kepada kita bahwa perintah itu betul-betul harus dijalankan. Nah, bukan cuma kita yang punya, artinya masa lalu misalnya punya teman dulu, pernah punya teman dekat ya. Di zaman sahabat, di zaman itu adalah jahiliyah. Itu adalah jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan hanya, artinya secara umum memang masa jahiliyah sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jahiliyah secara istilah itu masih, dalam artian pada diri orang-orang tertentu mungkin masih punya sifat-sifat jahiliyah. Pada negeri tertentu masih mungkin pada sifat wat-wat hal-hal keadaan-keadaan jahiliyah. Ini bukan seperti di zaman sebelum datangnya ini Islam, sebelum Rasulullah diutus sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatan-perbuatan misalnya ada pada orang misalnya niyahah, meratap, kemudian kalau misalnya menampar-nampar pipinya, menarik-narik bajunya, menjambak-jambak rambutnya, meraung-raung menatap ketika kematian, itu perbuatan jahiliyah. Bangga dengan nasab, bangga dengan kedudukan, itu juga perbuatan jahiliyah. Nah, ya, termasuk slogan ini apa, blok ini, blok itu, grup ini, grup itu, kampung ini, kampung itu, perkara-perkara jahiliyah. Nah, termasuk dalam misalnya mengejek, ya, mengejek seseorang, jadi dikaitkan dengan, oh kamu anaknya si fulanah, fulanah ini misalnya pelayan, pembantu, ini juga perbuatan jahiliyah yang diingkari oleh Nabi. Nah, apalagi di zaman seperti zaman jahiliyah, para sahabat, sebagian sahabat juga demikian. Nah, dikisahkan, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dari salah seorang sahabat yang dia punya dengan seorang diri dia mengambil seorang tawanan muslim, artinya kaum muslimin yang tertawan di Mekah. Seorang diri dia menyelamatkan tawanan tersebut, dia gendong sampai ke Madinah. Dalam sebagian jalan bertemu dengan teman lama. Ya fulan, ta'al, kita ngobrol dulu. Subhanallah. Islam melarang. Sehingga di situ artinya di masa, itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Kalau istilahnya sekarang apa? Pacaran. Itu perkara jahiliyah. Jadi jangan dikasih embel-embel pacaran Islami. Itu perkara jahiliyah. Ya. Nah, ini dipangkas oleh mereka sampai kemudian untuk menghindar dari sini, sahabat ini ceritakan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nikahi si fulanah, ya Rasulullah. Dibacakan oleh Rasulullah ayat az-zaniyah la az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah, wazani la yang kifu illa zan, wazaniyatu la yang kifu illa zanin au musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'min. Dibacakan sekali, selesai, hilang tanpa bekas, enggak ada lagi keinginan. Ini lil mu'minin. Maka Allah memerintahkan pada Rasulnya, qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan mata mereka. Tapi kita bukan khawarij. Kalau orang khawarij kan mengatakan, berarti kalau dia tidak menundukkan pandangan berarti kafir. Tidak. Nah. Wa yahfadhu furujahum, supaya mereka menjaga farisnya. Qala fa innal hawaditha mabda'uha minal basar, karena semua kejadian pangkalnya adalah penglihatan dari pandangan mata. Dan ingat juga, hati kita itu lah sangat-sangat lemah. Ini digambarkan oleh Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis Abu Musa bahwa hati itu seperti bulu, di tengah sehelai bulu, bulu angsa, bulu burung garuda atau apa, di tengah padang pasir yang dibolak-balikkan, dijungkir-balikkan oleh tiupan angin yang walaupun ringan. Seperti itu ringannya hati. Sehingga apa kata mereka yang menyanyi, Ibnu Qayyim juga mengatakan, sedikit saja terkena, yakni bekas, artinya akibat kotoran apa saja yang masuk dalam hati itu berbekas. Berdebar dia ketika saling bertatap mata. Dengar suaranya. Dah kelimpungan, bingung sudah. Lihat bayangannya. Ini juga. Ini hati lemahnya mah, hati manusia. Maka jangan coba-coba nyerempet-nyerempet, bahaya. Pangkas semuanya. Allah menyatakan wala taqrabuz zina, tidak hanya yakni dengan perintah ini tadi juga. Termasuk yang di pertama didahulukan di sini, menjaga pandangan. Maka para syabab dan syababah, hati-hati dengan benda yang ada di, mainan yang ada di tangannya, yang dipermudah oleh para aulia mereka. Maka di sini juga diingatkan, bertakwalah kepada Allah para aulia. Ya, para orang tua, para mudarris dan mudarrisat. Jangan bermain api. Jangan beri kesempatan. Tetap dipantau, tetap diingatkan mereka. Kita buat program, artinya butuh program-program yang baik saja. Yang muncul juga syayatin yang banyak juga muncul. Apalagi yang na'udzubillah. Ini yang kita harus jaga. Sama saja, ikhwan ataupun akhwat, aulad ataupun banat. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Qala fa innal hawaditha mabda'uha minal basar, kama anna ma'dham an-nar min mustaghari asy-syarr. Sebagaimana api yang kobarannya besar itu mulanya apa? Kecil. Api itu kalau kecil jadi teman. Jadi kawan. Kalau besar jadi lawan. Habis kita dibuatnya. Kalau kecil enak dimain-mainkan. Jadi kembang api untuk nyalakan kompor. Api unggul. Kalau sudah besar, kita yang dilalap. Seperti itu juga dengan yang namanya dosa ini. Ma'adhamun nar. Bencana itu mulanya apa? Dari hal yang kecil. Sama semua, sia-sia aja semua yang lain. Kebid'ahan itu pun juga. Itu mulanya dari yang kecil. Makanya syaitan pandai memanfaatkan yang seperti ini. Dari yang kecil dia menjatuhkan kita manusia. Sia-sia semua. Kama anna mu'zaman nari min mustaghari syarar. Besarnya api, kobaran api itu mulai dari kecil percikan. Sama seperti itu. Nah, setan pandai memanfaatkan ini. Yang tidak kita perhitungkan. Ah, ini kan perkara mubah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Berarti tidak ada hukum. Terbiasa. Dibawa. Kalau sudah? Nah. Fatakunu nadratun. Akhirnya munyi. Satu pandangan. Summa takunu khatratun. Kemudian apa? Terbetik dalam pikiran. Bayang-bayang. Ya. Terhayalkan jadi gambar nanal. Ya. Nah. Summa khutwatun. Kemudian apa? Langkah. Dia akan datang. Summa khafi'ah. Kemudian apa? Baru jatuh ke dalam dosa. Ini awal. Nah. Walihada fil. Disebutkan oleh beliau juga mungkin nanti. 10 atau 12 itu. Pernah menukilkan itu 10. Nah, faedah yang ya dari Ghadul Basar. 10 faedah Ghadul Basar. Nah. Baik. Qala. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. Siapa yang menjaga empat perkara ini berarti dia menjaga, melindungi agamanya. Al-lahadhat, mata, lirikan, jaga. Wal-khatarat, bayangan, khayal, angan-angan, lintasan-lintasan yang muncul dalam benak, dalam pikiran. Para syabab, para tulab, talibat, ya. Nah, aulan nasihat. Orang yang paling utam, paling pantas untuk mendahului, menjaga lahzatnya, menjaga khataratnya. Kemudian apa? Lafadzat. Menjaga lafaz. Kenapa? Kalau sudah muncul ini artinya sudah lahzat, lirik-lirikan, tatap-tatapan, akhirnya apa? Nah, muncul bayangan. Akhirnya apa? Cari nomornya siapa, berapa nomor. Di mana rumahnya, namanya siapa, ngobrol, nah, tidak langsung lewat telepon, lewat SMS, lewat surat. Nah, setelah itu apa? Khutuat. Nah, kalau sudah mulai itu, nah, janjian. Nah, janjian. Ini terjadi. Di kalangan orang-orang yang bercadar seperti ini banyak. Di kalangan ikhwan ini juga artinya cingkrang juga ada. Di mal janjian. Ngakunya apa? Misalnya apa? Menjemput. Ngakunya mahram. Ternyata. Nah. Akibat apa? Fasilitas ini. Sebagai perbandingan aja lah. Kalau dulu Umar bin Abdul Aziz melihat anaknya terlambat sholat karena sibuk main apa, membetulkan imamah atau rambutnya, ngurusin rambutnya, akhirnya apa, kasih tahu kepada Umar bin Abdul Aziz, digundul rambut karena terlambat sholat. Disangkiakan. Kalau saya seperti ini dengan alat ini bikin hancur, banting aja mendingan daripada biar menjerit nangis kalau memang nggak bisa diperbaiki, daripada merusak dia. Karena subhanallah, ada juga yang ternyata uang jajannya masya Allah dititipkan, tapi ngelapor ke rumah minta lagi. Nah, uang jajan yang dari dititipkan ditabung untuk beli gadget. Pinter masya Allah. Coba kalau diinfakkannya untuk disabilillah, untuk temannya yang sedang butuh, sedekah dia. Nah, ya, sekarang belum terasa oleh mereka balanya. Kalau misalnya dia juga melihat balanya itu sudah, sebenarnya kalau dia mau sadar, susah payahnya orang tua yang cari uang itu sudah balak. Kemana uangnya? Dia belikan gadget. Itu sudah tidak barokah. Ya, dia larikan ke hal-hal yang tidak ada guna. Itu sudah tidak barokah. Dan itu sudah dia jadi sebab. Hati-hati. Nah, ya, jangan beri celah. Syaitan itu haris. Nah, ya, apapun dia akan memanfaatkan. Hatta dalam hal ketaatan, ingat, dalam hal ketaatan, dia akan juga bermain. Nah, ya, bermain. Mungkin antum pernah dengar bagaimana orang yang mungkin dialihkan untuk apa ya, orang itu dilarikan, jangan sampai kamu dia belajar duduk menimba ilmu, tapi dilarikan apa? Supaya dia semangat ibadah, sudah dilarikan dia kepada ibadah, kan bagus ibadah masya Allah, tapi ilmu dia tidak punya, hilang. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan, atau dalam riwayat disebutkan bahwa alim, satu orang yang alim itu lebih ditakuti oleh iblis daripada 1000 ahli ibadah. Kan dilarikan. Nah. Baik. Nah, ini itu juga termasuk tadbis. Maka hati-hati, bukan artinya jangan dikira bahwa syaitan itu hanya membuat orang itu tergelincir dengan cara-cara maafi. Ibnu Qayyim juga menyebutkan, syaitan membuka 70 pintu kebaikan untuk menjerumuskan manusia itu ke dalam satu kejahatan. Nah, itu tadi. Ibadah ya, tapi dilarikan dari ilmu. Betapa banyak sebelum kita di kalangan salaf dahulu, orang-orang yang mereka akhirnya mengubur kitab-kitab hadisnya. Dengan alasan apa? Dia ibadah. Banyak. Nah, jatuh. Nah, hadisnya tidak diterima, ikhtilat, dibuang. Padahal sering kita dapatkan tentang mereka, soduk. Tapi ada tambahan kadang-kadang, soduk yahim, soduk abid. Jujur memang, masya Allah, tapi abid. Tidak bisa kualitasnya seperti para a'immah yang menjaga sunnah Nabi SAW dengan fiqhan wa amalan fiqhan. Tidak seperti mereka. Ya. Nah, ini. Jadi jangan dikira bahwa syaitan hanya membuka peluang dari hal-hal yang sifatnya negatif ini, bahkan dari ketaatan sekalipun. Qala rahimahullah, lahadhat thayyib wal khatarat wal laqadhat wal khatarat wal khutuwat. Wal khutuwat dan langkah. Fayam bagi lil abdi an yakuna bawwaba nafsi, maka seharusnya setiap orang itu menjadi penjaga pintu bagi diri, bagi jiwanya, bagi nafsunya. Dia jadi satpam untuk nafsunya. Apa yang masuk dia sortir, boleh masuk atau enggak orang ini ke dalam nafsunya, ke dalam jiwanya sesuatu itu ya. Ala hadhil abwabil arba', terhadap empat perkara ini. Ini sudah kita lewati. Bagaimana syaitan menyuruh kita untuk, suhur yang harus dijaga. Nah, ayyakuna bawwaba nafsihi ala hadhi al-abwab al-arba'ah. Dia harus jadi satpam bagi lahadatnya. Dia yang menentukan. Jangan sembarangan lihat. Jangan sembarangan khatarat. Jangan sembarangan mikir, ngahayal, membayangkan. Walafadat, jangan sembarangan bicara. Dia yang mengatur. Apalagi khutuat, kemana dia mau melangkah. Qala wa yulazimur ribat ala tuhuriha. Dan harus betul-betul dia senantiasa jaga ribat di kapal batas. Faminha yadukulu alaihil adu. Dari sinilah masuknya musuh kita. Fayajusu khilalad diyar. Akhirnya dia menghancurkan rumah-rumah isi dalam kita. Wiyatabbiru ma'ala tadbira. Seperti yang namanya iktibas. Nah, musuh tersebut kalau sudah masuk ke sebuah negeri, semua dihancurkannya. Kalau musuh itu dari penjajah, bangsa asing, manusia, yang paling hancur apa? Rumah-rumah kita, negeri kita. Tapi kalau setan yang masuk, badan kita utuh tapi hatinya hancur. Pemikirannya rusak. Yang hajuri, yang sururi, yang ikhwani. ya, dan seterusnya. Nah, qala faslun. Sekarang kita masuk di sini diberi judul madkhalul ma'asi. Madkhalul ma'asi. Tempat masuknya kemaksiatan. Qala wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'alal 'abdi min hadhihi al-abwab al-arba'ah. Sebagian besar atau mayoritas tempat yang masuk kemaksiat itu kepada seseorang, masuknya maksiat kepada seseorang itu melalui empat hal ini. Fanadzkuru fi kulli wahidin minhumma faslan yaliqu bihi. Akan kita paparkan tiap pasal. Nah, fi kulli wahidin minha, dari tiap-tiap bab ini, tiap-tiap pintu ini, satu pasal yang sesuai. Satu pembahasan yang sesuai. Jadi salah di kitab mana diberi subjudul An-Nadhrah. An-Nadhrah. Di sini fa'ammal lahdhat, sama saja. Fa'ammal lahdhat fa hiya ra'idu syahwati wa rasuluha. Lahdhat, pandangan mata itu adalah pelopor syahwat. Pelopornya. Wa rasuluha, dan utusannya. Wa hifdhuha, menjaga pandangan mata itu aslu hifdhil farj, merupakan pokok pangkal, landasan penjagaan terhadap farj. Faman atlaqa basarahu awradahu mawaridal halakat. Siapa yang melepaskan pandangan matanya, maka pandangan itu akan membawa dirinya ke tempat-tempat kebinasaan. Tempat-tempat yang mematikan. Nah, berselancar kemana-mana. Walaupun cuma dia di kamar misalnya dengan gadgetnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutbi'in nadratan nadra. Jangan ikuti satu pandangan itu dengan pandangan berikutnya. Jangan disusuli. Jangan diikuti orang lewat walaupun hitam-hitam. Nah, lewat depan apalagi kalau yang pakai seragam. Nah, yang biasa duduk di sini Masya Allah. Kuat-kuat. Nah, alhamdulillah yang sudah balik kelihatannya enggak pernah lagi duduk di pinggir. Barakallahu fikum. Allah yafatukum. Ini yang masih-masih belum balik, ini yang paling rajin kelihatannya duduk di pinggir. Mejeng di depan pintu. Iya kan? Sering. Dari jauh Ustaz nampak, nah, langsung lari. Alhamdulillah masih malu. Nah, malunya itu dipupuk. Al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Itu artinya Anda masih beriman. Antum masih mukmin. Maka jaga iman yang ada dalam hati itu. Al-haya khairun kullu. Rasa malu itu membawa kebaikan semuanya. Inna min kana min nabuwatil ula. Fa illam tastahi fasna'ma ma syi'ta. Ya, dari kalam-kalam nubuah yang pertama sejak dahulu itu selalu disebutkan, kalau kamu tidak malu, ya buat. Nah, ya, antum masih lari kalau misalnya ada ustaz. Ya, itu berarti masih punya malu. Nah, itu dijaga. Nah, ya, dan itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau anak juga, balita kita punya rasa malu, itu dipupuk. Itu berarti dia masih betul-betulnya punya iman. Nah, jaga rasa malunya. Malu dia untuk mungkin tampil atau mungkin dia salah itu. Walaupun artinya dijaga ini jangan sampai dia malu untuk berbuat baik. Kalau malu dia untuk berbuat salah, itu dipupuk. Malu dia misalnya kalau dia walaupun dia misalnya rijal, walat laki-laki, sudah malu dia untuk yakni datang ke tempat yang akhwat, itu dijaga, dipupuk, dikembangkan. Begitu pula sebaliknya, kalau sudah bin malu, al-haya'u khairun kullu. Ya, para tulab, ya, rasanya seperti ini, ya, dikembangkan. Minta kepada Allah untuk dijaga. Nah, al-haya'u minal iman. Nah, jangan sering-sering artinya di apa namanya, itu nanti jatuh dalam pelecehan. Kalau ada pelecehan itu berat, lebih berat lagi nanti. Taib qala rahimahullah, fa inna malakal ula walaysat lakal akhirah. Nah, artinya menjadi yang maksudnya dikatakan laka di sini, kamu tidak berdosa dengan pandangan yang pertama, yang sekilas itu tadi. Ya, yang pertama yang sekilas itu tadi itu tidak berdosa. Nah, walaysat lakal ukhra. Di sini ukhra, di sini yang lain akhirah. Tapi bukan untukmu yang akhir, yang terakhir itu bukan dari kamu, untuk kamu, enggak hak kamu. Ya, jangan diikuti. Nah, hadisnya hasan, dihasankan oleh Syalbani. Nah, wa fil musnad anhu sallallahu alaihi wasallam, di dalam musnad Ahmad disebutkan juga Nabi SAW bersabda, an-nadratu sahmun masmumun. Karena tadi sahmun min sihamil iblis, tapi Rasulullah menyatakan sahmun masmumun, panah beracun. Nah, kalau namanya racun itu paling bahaya itu yang tidak terasa dan tidak berbau. Itu paling berbahaya tapi mematikan. Nah, ya. Hati-hati. Kalau racun itu ada warnanya, ya. Ada warnanya, bau lagi misalnya, bau amis. Itu kita langsung nolak kan? Iya kan? Enggak ada yang mau ini racun, apalagi kalau dikatakan ini racun, mau enggak? Enggak ada yang mau. Tapi kasih madu, kasih susu, dalamnya ada sianida misalnya. Ya. Nah. Tahu enak masalah, kopi lagi misalnya, yang suka kopi, Masya Allah, langsung telan. Nah, racun itu semakin dia tersamar, makin halus, makin berbahaya. Kiaskanlah semua. Bid'ah itu makin mirip dia dengan sunni, dengan sunnah, makin bahaya. Ya, makin mengerikan. Apa yang paling mirip dengan salafi? Paling bahaya. Kalau Syiah, jelas. Khawarij, jelas. Mu'tazilah, jelas. Nah, ini samar-samar. Pakaiannya sama, baca yang dibaca kitabnya sama. Nah, coba. Baik. Qala rahimahullah, an-nadratu, pandangan mata itu adalah racun, panah beracun dari min sihami iblis, dari panah-panah iblis. Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillah, siapa yang menundukkan pandangan matanya dari kecantikan seorang wanita karena Allah. Mahasin itu tidak hanya wajahnya lah, ya. Ya. Nah, ya, namanya pokoknya namanya perempuan itu kan aurat. Nah, fitrah laki-laki dan ya, itu karena ya melihat itu saja dia sudah, apalagi kalau misalnya pakaiannya ketat, ya. Nah, apalagi kalau misalnya kurang kainnya, yang kasihan ariat berpakaian tapi telanjang. Nah, lebih mengerikan lagi. Faman ghadda basarahu an mahasinin limra'atin lillah, siapa yang menundukkan pandangan matanya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, termasuk dalamnya pakaiannya, walaupun hal yang terlihat lah, entah tangannya, kakinya, rambutnya, kerudungnya yang warna-warni, pakaian yang warna-warni, nah, semua. Aurasallahu qalbahu halawatan, Allah wariskan kepadanya ke dalam hatinya halawatan ila yaumi yalqahu. Allah wariskan ke dalam hatinya rasa manis, kelezatan sampai dia bertemu dengan Allah. Hadza makna al hadis. Nah, dikatakan di sini Nah, itu bukan di dalam musnad, tapi di dalam Mustadrak Al-Hakim. Di dalam Mustadrak Al-Hakim. Nah, didoakan oleh para ulama. Ini makna apa namanya? Kalau dari hadis, dari sisi sanad dhaif. Tapi banyak hal yang menunjukkan bahwa ini di apa namanya? Diterangkan oleh para ulama nanti juga oleh beliau. Kenyataan. Nah, buah sebagai salah satu di antara faedah ghaddul basar di antaranya adalah ini. Nah, nanti akan diterangkan oleh beliau logikanya. Nah, kenapa dia mendapatkan halawah, rasa manis dan lezat dalam hatinya ketika dia siap untuk menundukkan pandangan mata, walaupun nah di zaman seperti ini. Kalau kita lihat baca hadis ini, sebut yak ini hadis ini kalau misalnya sahih ya, atau dalam ayat misalnya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, menundukkan pandangan mata itu di zaman itu enggak ada yang seperti sekarang perempuannya. Yang kekurangan kain. Ya, enggak ada kan? Zaman dulu masnal. Yang mereka paling nah, apa terlihat itu apa di seperti dalam ayat diceritakan oleh mereka ya kepala ya sampai leher itu memang terbuka sehingga diperintahkan yudnina min jaladi bihinna ala juyubihin. Juyub baju perasa tutup semua dadanya. Masih sebatas itu, enggak ada yang nah kainnya setengah-setengah nah di zaman itu. Ini ayat itu turun ayat yang seperti itu. Nah, artinya apa? Min babi aula, lebih-lebih di zaman kita. Ya, di zaman kita yang seperti ini, bahkan kita mau lihat ke atas juga kelihatan, ke bawah apalagi. Qala rahimahullah wa qala ghuddu absarakum wahfadhu furujakum. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Tundukkan pandangan kamu dan jagalah farji-farji kamu. Wa qala iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Hati-hati kamu. Iyyakum ini maknanya sebenarnya bazajar, menyuruh tinggalkan, jauhi oleh kamu. Seperti dalam hadis juga yang lain, iyyakum wal kadziba. Hati-hati kamu, jauhi dusta. Jauhi dusta. Iyyakum wal julus 'ala turuqat. Hati-hati kamu, jauhi duduk-duduk di jalan. Enggak di jalan tapi di pinggir jalan, ya. Qali ya Rasulullah, majalisuna ma lana buddun minha. Itu tempat duduk kami, tempat nongkrong, tempat kongko, tempat kumpul ya Rasulullah. Enggak mungkin enggak. Para sahabat di zaman itu tidak ada perempuan seliuran, ya, tidak seliuran kayak kita di zaman kita sekarang ini. Setiap detik mungkin. Nah, ya, subhanallah. Tapi mereka mengatakan seperti itu. Nah, Rasulullah melarang. Iyyakum wal julusa fi 'ala turuqat. Wallahu a'lam. Nah, ini, ya, ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, majalisuna. Itu tempat duduk kami seperti biasa ya Rasulullah. Enggak mungkin tidak. Artinya enggak mungkin kami tinggalkan duduk-duduk di jalan. Qala fa in kuntum la budda fa'ilin. Kalau kamu mau tidak mau tetap melakukannya. Fa'utu tariqah haqqahu. Tunaikan hak jalan tersebut. Qalu wa ma haqqu? Apa haknya jalan? Ghadd al-basar. Ghadd al-basar. Ghaddul basar wa kaful adha wa raddus salam. Menundukkan pandangan, menahan gangguan, jangan menyakiti orang yang sedang lewat. Wa raddus salam, dan menjawab salam kalau mereka memberi salam. Nah, logikanya aja kita ambil ya, kenyataan dari sejarah. Zaman itu tidak ada yang seliweran. Setiap saat perempuannya, dan tidak terlanjang seperti sekarang. Jangan, artinya apa? Jangan berdalil dengan hadis ini antum duduk di pinggir jalan gitu. Ya, jangan pakai hadis ini kita ngomong itu enggak mau, kita mau enggak mau nih Ustaz, gimana? Enggak ada. Gimana kita, bukannya enggak boleh memang, tapi lihatlah di zaman itu ada yang setiap saat seliweran. Setiap detik mereka dalam keadaan khasiat ariyat. Kalau di zaman itu Rasulullah melarang mengingatkan seperti ini, min babi aula nahnu. Lebih-lebih kita di zaman sekarang. Nah, kalau enggak di dalam rumah kenapa? Ya, nah, apalagi ini kita bicara di ma'ad ini, di masjid. Nikmatnya duduk dalam masjid. Ya. Baik. Qala wa nadru. Dan pandangan aslu ammatil hawadith allati tusibul insan. Pandangan mata adalah pangkal keumuman kejadian, berbagai peristiwa yang menimpa manusia. Atau penyakit, misalnya penyakit ain, misalnya, kan juga dari pandangan mata. Ya kan? Penyakit ain itu kan juga dari pandangan mata. Nah, orang yang busuk hatinya, jiwanya jelek, ingin mencelakakan orang lain dengan pandangan. Wala fa nadratu tuwallidu khatrah. Memandang itu melahirkan khatrah, bayangan pikiran. Summa tuwallidul khatratu fikrah. Muncul tadi, nah, terbayang, akhirnya apa? Muncul pikiran. Gimana ya? Ya, dibayang-bayangkan, dikhayalkan. Nah, summa tuwallidul fikratu syahwah. Dari bayangan pikiran tadi, mulai terbentuk keinginan apa? Mulai muncul syahwat. Sumat walidu syahwatu iradah. Akhirnya syahwat itu melahirkan keinginan. Ada dorongan. Sumat taqwa. Iradah tadi menjadi kuat. Fatasiru azimatan jazimatan. Menjadi kuat. Rindu istilahnya mereka. Ya. Dimabuk rindu sudah. Karena akhirnya apa? Jadi tekad yang kuat. Azimatin jazimah. Muncul kemauan. Tekad. Wah ini harus gak bisa ini. Ima cari nomor teleponnya. Cari alamatnya. Atau dah datang langsung. Besok tak datangi. Faya ta'ul fi'lu wala budda. Kalau sudah muncul azimah. Pasti terjadi tindakan. Tindakan. Malam yamna minhu mani. Selama tidak ada penghalangnya, maka tindakan itu akan terjadi. Apa yang menjadi penghalang? Kalau imannya kuat, dia istighfar. Berhenti. Atau bisa jadi mungkin tengah jalan digagalkan oleh orang tuanya yang tanggap. Orang tuanya yang tanggap, mau kemana mas? Mau kemana nak? Yang perempuan misalnya. Orang tuanya yang takwa kepada Allah, yang mampu punya hati yang bersih, akan melihat ada apa. Sudah kenal dengan seorang akhwat, baca para aba, begitu juga terhadap para banat. Nah, ya. Qala wa fi hadza qil. Nah, di sinilah dikatakan as-sabru ala ghadil basar aitsar min as-sabri ala alami ma ba'da. Sabar pahitnya. Nah, sabar itu pahit. Sabar itu sesuai dengan namanya, artinya itu mur. Sangat pahit. Nah, sabar itu pahit. Tapi pahit untuk yang menahan diri dengan menundukkan pandangan mata itu lebih mudah. Merasakan pahitnya menundukkan pandangan mata lebih mudah daripada sabarnya merasakan sakit akibat setelahnya. Tidak dapat. Kenapa? Misalnya ini sudah terbebas, artinya terbiasa nanti melepaskan pandangan mata. Nah, muncul khatrah. Angan-angan. Gelisah kan? Nah, gelisah, enggak tenang hatinya. Teringat-ingat. Nanti kadang-kadang duduk melamun. Kecuali kalau sempat sudah mendengar suaranya, aduh mak suaranya. Nah. Ya. Nah. Muncul pikiran gelisah, belajar juga. Nah, itu yang menyebabkan banyak yang kalau dikatakan muraqbal akhirnya pajak. Nah, hafalan. Rusak. Hafalannya terganggu. Nah. Error terus. Nah. Ya yang dibaca, mau membaca baru sampai misalnya alif lam mim shad ini yang muncul bukan alif lam mim shad yang pakai kerudung, ya atau yang pakai seragam. Nah, gimana mau konsen? Nah. Kalau misalnya itu belum tidak muncul sekarang dan itu dibiarkan, tahun-tahun berikutnya suatu ketika akan terasa bahwa itu akan jadi ternyata sudah membesar. Ya. Seperti yang disebutkan dalam pada waktu yang lalu. Seorang yang dia itu cuma memperhatikan cantiknya seorang anak laki-laki, murdan. Murdan. Anak-anak yang belum punya janggut, belum punya kumis. Dilihatnya Masya Allah cantiknya, terkagum-kagum dia dengan cantiknya. Didatangi dalam mimpinya, kamu akan merasakan akibatnya 40 atau berapa puluh tahun kemudian. Dia rasakan. Nah, entah apa yang dia rasakan, tapi yang jelas dia merasakannya. Diceritakan kepada kita. Nah, itu kejadian. Jangan bermain hati. Jangan coba-coba. Nah. Qala. وقال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستقشر الشرر كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر يسر مقلته ma darra muhjatah la marhaban bisururin ada bidarar. Semua kejadian itu pangkalnya dari pandangan mata. Besarnya kobaran api itu berasal dari nyala yang kecil. Betapa banyak pandangan mata yang membawa, yang masuk ke dalam hati pemiliknya, orang yang melepaskan. Seperti masuknya, terhunjamnya panah, ya, yang dilepaskan antara busur dan senar. Seorang hamba selama dia membolak-balikkan, membuka, menutupkan kelopak matanya, fi ayunil ain, melihat, menatap, ini bertatapan, maqufun alal khatar, dia akan berada di dalam bahaya. Yasurru muklatah. Madarra muhjatah. Mudah melepaskannya. Tapi darra muhjatah. Ini membahayakan ujungnya. Artinya yang jelas, sekarang mudah kita rasakan. Jadi lepasnya, menahannya, ataupun membiarkan pandangan mata itu. Tapi merugikan. Akibatnya. La marhaban bisururin ada bidarar. Intinya ini. La marhaban bisurur. Tidak ada selamat datang. Tidak ada kebaikan bagi kesenangan yang membawa kerugian. Nah, rugi yang paling berat, hilang imannya, ya, jatuh dalam perbuatan zina, na'udzubillah. Para tolabah rusak hafalannya, rusak pemahamannya. Ya, hafalannya ada, tapi pemahamannya rusak. Nah, ya. Taruhlah cerdas dia, mudah mungkin menangkap, tapi tidak bisa apa-apa dia. Kalau min afatin nazar, kerusakan-kerusakan nazar, annahu yurithul hasarat wazafarat wal harakat. Yurithul hasarat, penyesalan, kesedihan, kekecewaan, ratapan, harakat, apa, terbakar, ya, dibakar oleh nafsunya. Keinginannya. Fayaral abdu ma laysa qadiran alaihi wala sabiran anhu. Dia melihat apa yang dia tidak kuasa untuk memenuhi hasratnya. Dalam keadaan dia tidak bisa bersabar menahannya. Ya. Tidak bisa dia melampiaskannya. Dan juga tidak sabar dia menghadapi godaan tersebut. Nah, ini jadinya dia melamun. Akhirnya kalau misalnya enggak, ya. Kalau sudah pada puncaknya, naudzubillah. Wala wa hadza min a'zamil adab. Dan ini termasuk di antara adab yang paling berat yang dirasakan oleh orang yang melepaskan pandangan matanya. Nah, mereka yang betul artinya merasakan, tapi yang intinya lebih dahulu mungkin supaya kita bisa merasakan sakit tidaknya ini, kita cari dulu, kita ketahui dulu hati yang bersih itu seperti apa. Nikmatnya taat kepada Allah, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya sholat malam, nikmatnya sholat-sholat sunnah, amalan-amalan sunnah itu hilang, berat, itu tandanya kalau sudah ada penyakit di dalam hati. Tapi kalau misalnya kita rasakan nikmatnya, nah ketika mungkin na'udzubillah, la samahullah, nasallallahu an yahfadzana, ya, semoga Allah menjaga kita. Itu misal terjadi juga, jatuh. Ya. Nah, ini dia akan cepat merasakan betapa muncul hal-hal yang membuat dia berat untuk mengamalkan sunnah, susahnya untuk dia konsentrasi membaca Al-Quran, menghafalnya atau mempelajarinya, ataupun sholat fardu, hal-hal itu ini termasuk adab. Ya. Nah, qala hadza min a'zamil adab antara ma la sabra laka an ba'di. Kamu melihat sesuatu, ini termasuk adab yang paling berat, di mana kamu melihat sesuatu yang kamu tidak bisa bersabar dari sebahagiannya. Wala qudrata ala ba'dih, sementara tidak punya kekuasaan, kemampuan untuk mendapatkan sisanya. Cuma lihat luarnya saja, penasaran. Akhirnya apa? Sholat mereka naudzubillah di luar sana. Nah, mereka larikan kepada yang namanya tadi, entah itu dengan pacarnya, naudzubillah, teman zinanya, dan ya. Ini yang kita berlindung kepada Allah. Pangkalnya apa? Pangkalnya adalah minan nazar. Bukan hanya yang dilihat itu berwujud, yang itu di luar, yang berjalan di depan mata, yang di tangan-tangan kita pun juga itu. Nah, juga pangkal dari situ juga. Sehingga jangan dikira benda yang satu yang kecil ini tidak dimanfaatkan oleh syaitan. Hatta misalnya kita buka program pun juga berhati-hati. Ya. Qala. Qala syair. Wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yauman at'abatka al-manadir. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. Dan engkau, bila mana engkau lepaskan pandangan matamu sebagai pelopor bagi hatimu, suatu ketika di pemandangan-pemandangan itu akan menyusahkanmu. Artinya apa yang kamu lihat itu akan membuat kamu payah. Kenapa? Kamu lihat sesuatu yang tidak bisa semuanya kamu kuasai, kamu pegang. Cuma bisa melihat. Dan tidak pula terhadap sebagiannya kamu bisa sabar. Nah, penasaran muncul dalam hati, menghayal, melamun. Ya. Muncul khatarat, muncul akhirnya fikrah, muncul syahwat, muncul iradah, muncul azimah. Ya. Wa hadzal bait yahtaju ila syarah. Bait ini butuh diperjelas. Muraduhu, yang dimaksudkan oleh penyairnya, annaka tara ma la tasbiru an syai'in minhu. Engkau melihat sesuatu yang kamu tidak bisa bersabar dari sebahagiannya. Wa la taqdiru ala 'alaihi, dan tapi tidak juga kuasa untuk melampiaskannya. Gigit jari. Cuma bisa melihat. Nah, bagaimana dengan istri? Kan inilah ya karunia dari Allah yang halal diberikan oleh Allah. Nah, sehingga penasaran tadi hilang. Nah, fa inna qawlahu, Maka ucapan yani penyair tadi, lakun kulluhu anta qadirun alaihi nafyun liqudratihi alal kull alladhi la yantafi illa dinafyil qudrah an kulli wahidin wahidin. Nah, kata-kata yani penyair mengatakan tidak terhadap semuanya engkau mampu meraihnya. Ini penafian untuk qudrah, kemampuan terhadap seluruhnya. Ini ketidakmampuan untuk memiliki apa yang dilihat tadi. Allati la tantafi, yang kemampuan yang tidak akan mungkin hilang kecuali binafiyil qudrah an kulli wahid. Kecuali dengan menafikan qudrah dari setiap bagiannya. Wa kam mimman arsala lahdatihi, dan betapa banyak dari orang-orang yang membiarkan pandangan matanya lepas. Fama aqla'at illa wa huwa yatashahhatu bainahunna qatila. Betapa banyak orang yang melepaskan pandangan matanya, tidak dianyati dan tidak terlepas, tidak tercabut pandangan mata itu kecuali dalam keadaan dia, nah, yakni tashahhat, jatuh berlimpangan sebagai korban. Dalam keadaan dia sudah akhirnya tidak mungkin bisa, sudah berlumuran istilahnya, berlumuran darah. Nah, tewas sebenarnya dia tidak berperang. Tidak mampu lagi untuk bangkit. Kamaqil, sebagaimana dikatakan, ya naziran ma aqla'at lahzatuhu hatta tashahhata bainahunna qatilan. Seperti dikatakan penyair ini, wahai orang yang suka memandang, ma aqla'at lahzatuhu, yang pandangan itu tidak pernah lepas sampai dia tashahhat bainahunna qatilan, berguguran, jatuh sebagai korban. Wali min abiyat, beliau rahimahullah Ibnu Qayyim sendiri punya bait-bait menerangkan ini juga, semakna dengan ini, malla salamah faghtadat lahadatuhu waqfan ala talalin yadhunnu jamilan mazala yutbi'u ithrahu lahadatihi hatta tashahhata bainahunna qatila. Sama seperti itu. Ini orang yang jauh dari keselamatan, dia arti melepaskan pandangan matanya itu, ini melihat seakan-akan bukit ya, ini gundukan pasir dia kira sebagai gunung yang indah. Nah, ketika seorang itu terus membiarkan pandangan matanya berturut-turut lepas, itu tidak akan dia sadari sampai dia baru jatuh, dia sebagai korban baru biasa sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sah. Salah. Qala rahimahullah, wa minal ajab anna lahdatan nadir sahmun la yasilu ilal mandur ilaihi hatta yatabawa amakanan min qalbin nadir. Lahdah dari seorang yang memandang itu adalah panah yang tidak sampai kepada objek yang dia lihat, sampai hatta yatabawa amakanan min qalbin nadir, sampai justru apa, pandangan yang dilihatnya itu tadi mengambil tempat, membuat bentuk di dalam hatinya, di dalam hati orang yang memandang itu tadi. Jadi objeknya itu, nah, yang dia lihat itu justru terbayang, tercetak di dalam hatinya. Kata beliau, ya ramyan bisihamil lahdi mujtahidan antal qatil bima tarmi falatusib ya ba'isa tarfib yarsadu syafa lahu ihbis rasulaka la ya'tika bil atab. Wahai orang yang melepaskan panah apa, panah berupa pandangan dengan serius, artinya sungguh-sungguh, di artinya betul-betul serius melihat, memperhatikan, nah, kamu itu sebetulnya adalah korban akibat yang kamu lemparkan tapi tidak kena, tidak mengenai sasaran. Artinya apa, cuma kamu bisa melihat, tidak bisa meraih. Nah. Ya bang Isalter, nah, wahai orang yang memutus melepaskan pandangan matanya, yarta dusyafa lahu. Nah, yarta dusyafa lahu. Ihbis rasulaka la yatika bil atab. Yang menginginkan kesembuhan kalau yang kamu ingin menginginkan kesembuhan, ihbis, tahan pandangan matamu, rasulmu la ya'tika bil atab, jangan sampai dia mendatangimu dengan celaan. Artinya jangan sampai kamu akhirnya kecewa, mencela diri, merasa nah. Qala wa a'jabu min dzalika anna nadrata tajrahul qalba jurhan. Lebih menakjubkan lagi adalah kata beliau bahwa pandangan mata itu membuat hati itu betul-betul luka. Fayatba'uha jurhun ala jurhin. Diikuti akhirnya luka itu di atas luka. Summa la yamna'uhu alamul jiraha min istid'a'i takrariha. Sakitnya luka ini tadi itu tidak menghalangi untuk dia mengulangnya kembali. Walia aidan fi hadzal makna, saya juga punya makna seperti ini, kata beliau, mazilta turbi'u nadratan fi nadrah fi itri kullin malihatin wa malihin wa tadhunnu dzaka dawa'a jurhika wa huwa fi tahqiqi tajrihun ala tajrih. Fadabahta tarfaka bil lahad wa bil buka fal qalbu minka dzabihun ayya dzabih. Selama kamu melepaskan pandangan mata dan mengiringinya dengan pandangan berikutnya, fi istri kullil mahilihi malihatin wa malih, ini dalam setiap arti yang manis dan yang manis, yang cantik diikuti lagi, nanti dilihat lagi, dibiarkan, dan engkau merasa itu adalah obat bagi lukamu. Ini tadi penasaran kan, artinya itu kan sudah enam orang, sekali saja dia melihat yang dia ikuti itu sudah membuat hatinya jadi penasaran, luka, rindu. Nah, ini sudah punya penyakit. Wa huwa fi tahqiq, itu sesungguhnya adalah luka di atas luka. Engkau memotong, menyembelih tarfaka bil lahab wa bil buka. Engkau bunuh pandangan matamu itu dengan tatapan lirikan dan tangisan. Sementara hatimu akan jadi zabih ayya zabih. Sedangkan hatimu itu disembelih dengan betul-betul disembelih. Luka betul-betul luka. Kecewa, rindu, penasaran. Nah, ya. Dengan semua makna, baik itu dari sisi hatinya mereka yang akhirnya enggak kelampiasan ya, karena teringat dengan yang dipandangnya, lebih-lebih yang secara maknawi, yang dia betul-betul hancur, betul-betul luka, terbunuh di hatinya, rusak nah, maklumatnya, agamanya, imannya. Wa qad tila inna hadzal lahadhat aysar min dawamil hasarat. Nah, menahan pandangan mata itu lebih mudah daripada penyesalan, kecewaan yang berlarut-larut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya jelas, pandangan mata ini berbahaya. Maka diingatkan, ya, kepada thalabah lebih-lebih, ya, nah, hati yang masih putih, masih, nah, itu jangan dikotori. Juga para aulia, nah, yang bertanggung jawab, para mas'ulin untuk jangan memberi celah, mengotori hati-hati. Nah, orang-orang yang di bawah tanggungan kita, ya, berlindung kita kepada Allah agar Allah dari kerusakan-kerusakan